Aku jatuh cinta untuk kesekian kali. Baru kali ini ku rasakan cinta sesungguhnya. Tak seperti dulu, kali ini ada pengorbanan. Cinta bukan sekedar kata-kata indah. Cinta bukan sekedar buayan belayan peraduan samudera cinta. Dari palung hati tak terukur dalamnya hingga saat perpisahan tiba. Oh yeah, mengundang air mata. Atau hanya secuil penyesalan. Cinta bukan sekedar kata-kata indah. Cinta bukan sekedar buayan belayan peraduan. Cinta adalah ruang dan waktu datang dan menghilang. Semua karunia sang pencipta. Mungkinkah kau sedang menatap bulan, bulan sabit yang sedang kupandangi. Mungkinkah kau menangis di atas bintang hayalku. Cinta bukan sekedar kata-kata indah. Cinta bukan sekedar buayan belayan peraduan. Maafkanlah cinta atas kabut jiwa yang menutupi pandangan kalbu. Cinta bukan sekedar kata-kata indah. Cinta bukan sekedar buayan belayan peraduan. Oh, cinta adalah ruang dan waktu datang dan menghilang. Semua karunia sang pencipta.